Nah, kalau yang ini namanya Babe Rojali. Babe berusaha jadi babe sekaligus nya buat Cecep sama Mpok Lela. Nya itu sayang banget sama si Cecep sama si Lela. Nya kagak demen sama babenya. Laki model kayak begitu, padesu, masa depan suram. Kok acak-acak dong. Acak-acak emang kebokan. Gua sumpahin lu justru. Dasar ibu-ibu, sendalnya berat. Gimana dosanya?